seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang segenap ucapan perbuatannya menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada uswah hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meneladani kehidupan, meneladani sikap, perbuatan, tutur kata yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bertutur kata, beliau bersikap senantiasa dalam bimbingan wahyu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berbicara atas dasar hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Namun beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara, bertindak di dalam bimbingan wahyu. Maka apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah perilaku, sikap, tutur kata yang baik, sikap, tutur kata yang terpuji. Bahkan ketika istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka istri beliau radhiyallahu anha menyatakan akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Sehingga setiap ungkapan, baik ungkapan dalam bahasa tubuh yaitu perbuatan, ataupun ungkapan dalam bahasa lisan, perkataan, selalu membawa kebaikan, selalu memberikan sesuatu yang patut untuk diteladani, yang patut untuk dicontoh. Itulah sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita sebagai orang tua tentu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi rujukan ketika kita mendidik anak-anak kita. Di dalam dunia pendidikan, keteladanan adalah metode yang paling baik di dalam mendidik anak. Keteladanan adalah cara yang terbaik di dalam mendidik anak-anak. Artinya, seorang ayah atau seorang ibu memberikan satu bentuk contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Contoh dalam hal apa? Misal, dalam hal bertutur kata. Berikan contoh yang baik untuk anak-anak kita dengan tutur kata yang santun, tutur kata yang tidak mengandung sesuatu yang kotor, yang jorok misalnya. Kenapa demikian? Karena tutur kata yang tidak baik bisa ditiru, bisa dijadikan sebagai hujah bagi anak kita untuk kemudian mewujudkannya dalam perilaku dia. Selain itu, tutur kata juga dilarang. Tutur kata yang buruk, tutur kata yang jelek juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencela. Bukan perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka melakukan tindakan yang keji, mengumbar umpatan yang keji. Dan bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka mengungkapkan perkara-perkara yang kotor, jorok. Inilah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika orang tua berusaha untuk mengendalikan tutur kata yang tidak baik, apalagi di hadapan anak-anaknya, maka sikap yang dilakukan oleh orang tua ini adalah sikap yang terpuji, yang akan menjadi contoh bagi anak-anaknya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang bernada cacian, kata-kata yang bernada melaknat, mengutuk, atau tindakan-tindakan keji yang lainnya, atau perkara-perkara kotor yang lainnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut adalah perilaku yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Begitu juga seorang ibu, ia tidak mengumbar kata-kata yang mengandung umpatan, sumpah serapah yang berkonotasi sangat buruk. Apalagi misalnya melihat perilaku anak yang menjengkelkan, yang menjadikan emosi seorang ibu terpicu untuk kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apa yang dilakukan oleh seorang ibu ketika melihat perilaku anaknya? Katakanlah perilaku yang menjengkelkan, perilaku yang menjadikan dada ini sesak. Tetapi seorang ibu yang baik atau seorang ayah yang baik, ia harus bisa berupaya menampilkan diri, berusaha mengendalikan diri agar tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung umpatan, perkataan-perkataan yang mengandung celaan, perkataan-perkataan yang mengandung perkara-perkara yang tidak baik, memberikan dampak psikologis yang tidak baik. Misal mengatakan, kamu itu, perbuatanmu itu buruk. Coba lihat tuh adikmu. Kalimat, coba lihat tuh adikmu. Seakan ia dibandingkan. Membandingkan anak satu dengan anak yang lain, tentu dari beberapa sisi, tentu itu sebagai perkara yang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena masing-masing anak memiliki kekurangan. Masing-masing anak juga memiliki kelebihan. Tidak bisa kemudian dipadukan, tidak bisa kemudian disamakan antara anak satu dengan anak yang lain. Kalau kita mau menasehati anak, nasehati saja dia. Agar ia berperilaku yang baik, agar ia berucap yang baik, tidak kemudian membandingkannya. Apalagi dalam bentuk bahasa yang kasar, bentuk bahasa yang merendahkan ya, anak tersebut, ya, satu sisi direndahkan, satu sisi diangkat misalnya. Persis seperti politik belah bambu. Satu sisi diinjak, satu sisi diangkat. Yang demikian tentu bisa melukai perasaan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bisa menempatkan diri ketika misalnya menghadapi anak yang bermasalah. Nah, disinilah pentingnya sikap bijak dari orang tua. Bagaimanapun juga, anak ketika bermasalah tetap menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ketika kita menghadapi gejolak, apalagi anak-anak itu usia remaja, kadang di usia remaja, ya, namanya anak-anak remaja, tubuhnya nampak sudah seperti orang dewasa. Tetapi dalam perilaku, dalam sifat, kadang masih kekanak-kanakan. Apa contohnya? Contohnya remaja itu sensitif, sering sekali baperan, baik putra maupun putri. Kadang lebih sensitif, suka baperan, membawa permasalahan ke dalam lingkup perasaannya. Ketika anak remaja itu dinasehati, seakan nasehat itu menyerang dirinya. Ketika anak remaja itu diberi bimbingan, taujihat, arahan, kadang arahan ataupun bimbingan itu ya, dianggap sebagai sesuatu yang menyudutkan dirinya. Maka sangat arif, sangat bijaksana bila kita membuka ruang dialog, membuka ruang percakapan antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita yang menginjak usia remaja. Kadang mereka kalau disalahkan, disudutkan, akan melakukan pembelaan diri. Atau bahkan dia akan melakukan satu tindakan withdrawal, menarik diri. Sehingga kita sebagai orang tua kadang sulit untuk berbicara dengan dia, anak yang menjelang atau menanjak usia remaja ini. Disinilah kita sebagai orang tua berupaya untuk bisa menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Dalam hal mengerjakan kebaikan-kebaikan. Contoh memberikan teladan bagaimana agar anak kita senantiasa bisa menunaikan sholat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua berupaya untuk menjadi teladan bagi mereka. Kita mengajak anak kita sholat di masjid, tentu dengan kita. Kita membangunkan anak kita agar bisa menunaikan sholat subuh, tentunya dengan cara yang bijak. Kemudian kita mengajak anak tersebut pergi bersama ke masjid. Di satu sisi, ajakan itu adalah merupakan satu bentuk ya, satu bentuk perintah ya, dari orang tua. Tetapi karena orang tua juga melaksanakan sholat bersama di masjid, artinya orang tua memberikan keteladanan. Meskipun keteladanan itu ya, tidak terlalu sering dilakukan, tapi ketika anak melihat orang tuanya begitu rajin menunaikan ibadah, ya, maka anak akan mudah melakukan bentuk-bentuk peniruan. Ingat, ada usia-usia tertentu di masa anak-anak, usia yang disebut dengan kemampuan mengimitasi, kemampuan untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya, sesuatu yang bermanfaat bagi pertumbuhan perkembangan anak itu, yaitu kemampuan mengimitasi, kemampuan meniru, kemampuan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka penting bagi kita untuk selalu berupaya menunjukkan akhlak yang mulia di hadapan anak-anak. Jangan sampai misalnya antara ayah dan ibu ada masalah. Jangan sampai masalah itu ya, dibicarakan ataupun bertengkar di hadapan anak. Ini adalah contoh yang tidak baik. Memberikan keteladanan yang tidak baik. Apalagi misalnya dalam konflik rumah tangga itu ada nuansa kekerasan fisik. Ya. Ini akan mengacaukan suasana batin anak tersebut. Ketika melihat orang tuanya bertengkar, ketika melihat orang tuanya melakukan perkara-perkara yang tidak diharapkan oleh sang anak. Anak bisa melakukan bentuk ketidakpuasannya itu dengan cara ia lari dari rumah, ia keluar dari rumah, mencari sesuatu yang bisa menenteramkan batinnya ketika melihat orang tuanya bertengkar. Na'udzubillah. Maka jagalah perilaku sebagai orang tua, perilaku sebagai ayah, perilaku sebagai ibu di hadapan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan keteladanan yang baik. Beliau bersikap lembut kepada anak-anaknya. Tidak hanya kepada anak beliau, tetapi juga kepada anak kaum muslimin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke perkampungan Ansor. Beliau mengusap kepala anak-anak Ansor itu. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak Ansor itu. Lalu beliau mendoakan kepada anak-anak Ansor itu doa kebaikan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, bersikap baik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anak yang oleh ibunya diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat usianya baru 10 tahun untuk kemudian diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, memberikan kesempatan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka ditemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik tengah bersama teman-temannya. Disebutkan dalam hadis itu, ana al'abu ma'al ghilman. Saya saat itu sedang bermain bersama teman-teman seusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Anas bin Malik untuk satu keperluan. Lantas Anas bin Malik mengerjakan apa yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai kemudian pulang ke rumah ya, terlambat, dan ditanya oleh ibunya, kenapa engkau terlambat pulang ke rumah? Anas bin Malik mengatakan, tadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyuruh saya untuk melakukan sesuatu. Melakukan apa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dirahasiakan. Kata ibunya, kalau demikian jaga rahasia itu. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Kepada ibunya pun tidak diceritakan. Disinilah menunjukkan bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang ibu memberikan keteladanan, meniru apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta untuk dirahasiakan, kemudian ibunya menguatkan, kalau demikian jangan kau ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada ibunya. Ini menunjukkan bagaimana seorang ibu memberikan keteladanan yang baik, keteladanan yang ia tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikuatkan untuk menjaga amanah, menjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini contoh bagaimana peran seorang ibu yang memberikan penguatan kepada anaknya untuk bisa berperilaku yang baik, berperilaku yang terpuji. Tidak kemudian ibu itu ya, misalnya membujuk, merayu agar anak itu bercerita tentang apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirahasiakan. Tidak demikian. Ketika anak ini memang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk merahasiakannya, maka ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, kemudian menguatkan apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah bentuk pendidikan. Bagaimana orang tua memberikan keteladanan. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka apa yang dirahasiakan ini diceritakan kepada orang lain, maka dia sebagai seorang ibu tidak pula seharusnya untuk meminta anaknya bercerita. Justru anaknya diberi penguatan untuk memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini satu bentuk tindakan yang terpuji dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa memberikan pemahaman, bisa memahami keadaan yang tengah dilakukan oleh anaknya. Sehingga Anas bin Malik yang saat itu baru usia 10 tahun, masih anak-anak, tetapi pendidikan itu telah diberikan oleh ibunya untuk bisa menjaga amanah. Nah, disinilah pentingnya peran orang tua. Memberi penguatan kepada tindakan-tindakan perilaku anak yang perilaku itu adalah perilaku yang sangat baik. Adab yang baik, akhlak yang baik. Ya. Terutama dalam menjaga apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk merahasiakannya. Ini satu sisi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, memberikan keteladanan, memberikan contoh ya, kepada umatnya, bahwasannya beliau adalah sosok orang tua yang begitu penyayang, begitu lembut kepada anak-anaknya. Tidak semata kepada anak beliau, tetapi juga anak-anak kaum muslimin lainnya. Maka sikap penyayang ini perlu untuk menjadi perhatian bagi orang tua. Karena di antara sifat penyayang ini menjadikan anak-anak merasa terengkuh, anak-anak merasa terayomi, anak-anak merasa terlindungi, dan lebih daripada itu anak-anak merasa diperlakukan secara baik. Perlakuan dari orang tua yang penuh dengan kasih sayang akan memberikan kesehatan, nutrisi bagi jiwa anak itu. Berbeda ketika anak itu selalu diwarnai dengan sikap kasar dari orang tuanya. Selalu dipertontonkan konflik-konflik, selalu dipertontonkan pertengkaran-pertengkaran, selalu dipertontonkan di hadapan anak perilaku-perilaku yang berbau kekerasan misalnya. Maka pertumbuhan jiwa anak akan terganggu. Perkembangan anak akan mengalami sesuatu yang akan mengganggu kesehatan jiwa anak itu. Sehingga perlu bagi orang tua untuk senantiasa memberikan keteladanan bagaimana bersikap lembut, bagaimana bersikap penuh kasih sayang. Dengan apa? Dalam bentuk wujud perbuatan nyata. Memberikan contoh kasih sayang hanya dalam bentuk ucapan saja. Kamu harus sayang kepada adikmu. Tapi orang tuanya sendiri melakukan ungkapan-ungkapan kata-kata yang kasar. Tapi orang tuanya sendiri kalau marah luar biasa. Rotan, tiada rotan, akar pun berguna. Artinya apa? Pokoknya main sabet, main gebuk, main pukul. Sementara orang tuanya mengatakan, kamu harus sayang kepada adikmu. Ini adalah bentuk satu sisi ucapan yang baik, tetapi satu sisi dalam bentuk perilaku tidak memberikan keteladanan. Nah, yang seperti ini tentu tidak baik bagi pertumbuhan kesehatan jiwa anak itu sendiri. Maka ketika kita meminta agar anak kita sayang kepada adiknya, maka kita pun tunjukkan kasih sayang itu kepada seluruh anak-anak kita. Bahkan kita memberi contoh bagaimana kita memberikan cinta dan kasih sayang kepada ibu mereka. Ketika anak-anak itu melihat kita harmonis dengan ibu mereka, kita sebagai ayah bersikap harmonis dengan ibu mereka, maka ini akan memberikan satu bentuk penyegaran kepada jiwa anak-anak. Artinya kita telah memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Dalam wujud apa? Kita sayang kepada ibu mereka. Artinya seorang suami menyayangi istrinya. Dan itu akan dilihat oleh anak. Maka keteladanan yang seperti ini akan membuahkan kehidupan rumah yang benar-benar ayem, benar-benar tentram, benar-benar sakinah, benar-benar ditaburi dengan rahmah kasih sayang. Dan rumah itu akan menjadi rumah yang tenang. Sehingga keteladanan itu adalah menjadi kunci bagi pendidikan anak-anak kita. Meskipun mungkin kita tidak banyak berbicara, tetapi sekali anak kita berbicara dengan kita, kita mencoba berusaha untuk memperhatikan, berusaha untuk peduli dengan apa yang diungkapkan oleh anak kita. Sebab apa? Al-inayah, memberikan perhatian kepada anak, itu adalah bahagian dari proses pendidikan yang baik bagi anak. Kita bisa bayangkan seorang anak misalnya, ia baru bisa menulis angka 3, ia bisa baru menulis angka 5, ia baru bisa menulis huruf B misalnya, huruf ha misalnya, dia baru bisa menulis huruf Arab misalnya alif atau ba dan seterusnya. Kemudian ketika ayahnya pulang, ya, yang selalu ia tunggu kedatangannya untuk menunjukkan karyanya dia. Ayahnya pulang, "Ayah, aku bisa menulis angka 5. Ayah, aku bisa menulis angka 3. Kemudian ketika ayahnya mengatakan, "Sebentar ya nak, ayah mau membalas dulu WA. Betapa kecewanya sang anak. Kedatangan ayah yang ditunggu-tunggu dari tadi, ketika sudah ada di hadapannya, ternyata memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapannya. Mungkin esok lusa anak akan mengatakan, ah, ya, kalau bahasa orang dewasa, percuma saya menunjukkan karya saya. Yang diinginkan oleh anak sebenarnya bentuk, oh ini bagus ini. Udah ucapan, bagus ini. Sebenarnya hanya itu. Tapi itu sudah membuat rasa pada diri anak lega. Rasa diri anak karyanya diperhatikan oleh ayahnya misalnya. Nah, memberikan perhatian ini juga perlu ya, dijadikan sebagai bahan untuk memberikan keteladanan ya, kepada anak-anak kita. Dengan memberikan perhatian, dengan memberikan satu bentuk misalnya dalam bentuk apresiasi, bagus sekali ini angka 5-nya, bagus sekali ini angka 3-nya, dan seterusnya. Memberikan apresiasi, maka itu akan melegakan batin sang anak. Tidak terlalu lama bercengkrama dengan anak. Tidak terlalu lama pula memberikan perhatian kepada anak. Walaupun hanya dalam beberapa sesaat misalnya, tetapi itu sudah memberikan satu bentuk kepuasan tersendiri pada jiwa anak. Sehingga anak tidak kemudian jatuh kecewa melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Memberikan keteladanan dalam bentuk perhatian kepada anak itu adalah perkara yang tidak bisa disepelekan. Maka tutur kata yang baik, tindakan yang baik akan menjadi nutrisi bagi anak. Tutur kata yang baik akan ditiru oleh anak. Perilaku yang baik akan juga ditiru oleh anak. Misal kita punya anak usia 3 tahun atau mungkin di bawah 3 tahun. Kita bisa melihat bagaimana kemampuan daya imitasi anak usia 2,5 tahun, 3 tahun ketika melihat ayahnya menunaikan sholat sunnah di rumahnya. Apa yang dilakukan oleh anak kita? Anak kita akan mengenakan kopiah yang kita pakai, peci yang kita pakai akan dikenakan. Anak kita akan meniru ruku sujud kita. Adakah yang mengajari anak kita? Tidak ada. Tidak ada yang mengajari anak kita, nak kalau ruku begini, nak kalau sujud begini. Tidak ada yang mengajari. Tetapi apa? Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan mengimitasi. Kemampuan ia meniru apa yang ia lihat. Di sini faktor keteladanan itu berperan. Ya, meskipun mungkin rukunya tidak sebagaimana rukunya orang dewasa. Meskipun mungkin sujudnya tidak sebagaimana sujudnya orang dewasa. Tetapi ketika anak itu melihat kita menunaikan sholat, dia berusaha untuk bisa mengimitasi, meniru gerakan-gerakan sholat kita. Mungkin sujudnya jadi tiarap misalnya. Tapi itulah bentuk kemampuan ia berusaha untuk meneladani apa yang dilakukan oleh sang ayah. Figur sang ayah sedemikian penting dalam perkembangan jiwa anak. Maka keteladanan itu adalah perkara yang sangat penting. selaraskan antara ucapan kita dan perbuatan kita. Kalau kita ingin mendidik anak kita untuk tidak suka berbohong, maka kita jangan berbohong. Sekali kita berbohong kepada anak kita, itu akan diingat selalu oleh anak kita. Kita menjanjikan, nanti kalau kamu selesai, ya, berprestasi, nilainya bagus, ya, nanti akan ayah ajak tamasya. Kemana ya? Ada deh, rahasia. Ketika nilainya bagus, ditagih, ayah, katanya kita mau tamasya. Ini lihat, nilai-nilaiku bagus. Sebentar ya nak, ayah sibuk. Betapa kecewanya anak itu. Meskipun mungkin kita akan memberikan pengertian kepada anak, tetapi ya, satu kali mungkin akan ditoleransi. Yang kedua, harus segera penuhi apa yang telah dijanjikan kepada anak. Jangan sampai kemudian dari lisan anak kita keluar kata-kata, ayah pembohong. Itu satu yang sangat menyakitkan sekali bagi kita sebagai orang tua. Keluar dari lisan anak kita mengatakan, ayah pembohong. Jangan sampai itu terucap dari anak kita. Kenapa? Karena kita tidak segera untuk memenuhi apa yang telah kita ucapkan. Apa yang telah kita janjikan kepada anak kita. Nah, disinilah pentingnya keteladanan. Kalau kita ingin mendidik anak kita sebagai anak yang jujur, anak yang tidak pernah berbohong, maka jangan sekali-kali kita melakukan kebohongan di hadapan anak-anak kita. Ya, di hadapan orang lain pun tidak boleh ya berbohong itu. Ya, karena itu adalah akhlak yang tidak baik. Maka tunjukkanlah sikap jujur kita, sikap untuk senantiasa memberikan ya perilaku, akhlak yang baik, adab yang baik di hadapan anak-anak kita. Maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, bercengkrama dengan Nabi Ismail putranya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam bertanya kepada anak-anaknya tatkala sakratul maut segera menghampiri Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, dekat dan mendekat dengan anak-anak. Kenapa demikian? Karena anak-anak memerlukan figur untuk dirinya. Figur seorang ayah, kalau anak itu laki-laki. Ya, begitu juga anak perempuan. Figur seorang ayah sangat diperlukan. Ya, bagaimana seorang ayah misalnya berbicara, bagaimana seorang ayah bersikap, bagaimana seorang ayah memperlakukan dirinya dan seterusnya. Ya, itu adalah perkara-perkara yang kadang kita ya, tidak jeli melihatnya atau mencermatinya dan itu bisa berakibat fatal bagi tumbuh kembang anak. Maka keteladanan orang tua itu adalah bahagian yang penting di dalam proses pendidikan anak kita. Berikan teladan yang baik. Ya. Di antara hikmah ditunaikannya sholat sunnah di rumah, itu di antaranya agar keluarga kita, anak kita, di antara hikmahnya, anak kita melihat apa yang kita lakukan. Sholat yang kita tunaikan. Ya. Itu di antara hikmahnya memberikan keteladanan kepada anak kita. Ya. Berikan keteladanan sikap dermawan kepada anak kita. Dengan cara apa? Memberikan sesuatu. Atau mungkin anak kita diminta untuk memberikan ya, sesuatu kepada tetangga, kepada orang lain. Ya. Karena apa? Karena anak kita melihat kita juga memberikan sesuatu. Bersikap dermawan kepada orang lain. Maka sikap dermawan itu akan ditiru oleh anak kita. Banyak sekali perkara-perkara kebaikan yang justru bisa menjadi ya sesuatu yang bahan untuk diteladani oleh anak. Dan itulah ya, satu bentuk metode pendidikan, tidak banyak berbicara, tidak banyak menyuruh anak, tetapi orang tua melakukan kebaikan-kebaikan itu. Anak, ya, berapapun usianya, akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya berbuat baik kepada orang lain, anak melihat, anak merasakan. Orang tuanya rajin beribadah, anak melihat dan anak merasakan itu. Orang tuanya, ya, ayah dan ibunya baik, ya, berhubungan baik, bercengkrama baik, maka anak akan melihat orang tuanya, ayah dan ibunya baik. Maka ia pun akan meniru, meneladani perkara-perkara yang baik dari ayah dan ibunya. Dan sekian banyak tindakan kita, ucapan kita itu dicermati oleh anak kita. Ya, bahkan cara makan kita, ya, bahkan mungkin dalam perkara-perkara yang lain yang kadang kita tidak menyangka kalau anak kita menirunya. Ya, kalau anak kita menirunya. Maka penting sekali uswah hasanah itu. Memberikan teladan yang baik adalah bahagian dari mendidik anak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila ada hal yang tidak benar, saya rujuk kepada kebenaran. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.